Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada akhirnya kita telah sampai di penghujung program kita di kajian intensif 20 hari pertama bulan Ramadan di tahun ini, dan saya ucapkan selamat kepada semua yang akhirnya bisa bertahan sampai di titik ini. Ya, setelah banyak yang berguguran, maka yang bisa hadir di dan masih tetap bertahan di sampai di titik ini, baik yang secara offline ataupun online, ya, tentu ini satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, satu karunia Allah Subhanahu wa taala, taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat nyata, dan satu nikmat Allah yang sangat nikmat bagi para penuntut ilmu bisa menuntaskan, bisa mengkaji satu kitab, mengkaji kitab ulama secara tuntas sampai di titik akhirnya, belajar dari cover sampai ke cover. Yang itu adalah belajar yang sesungguhnya, mentelaah kata demi kata, baris demi baris, paragraf demi paragraf, dan pada akhirnya sampai tetes yang terakhir. Ini satu nikmat yang luar biasa bagi para penuntut ilmu. Dan di sini kemudian kita jumpai, apakah kemudian rasa cinta pada ilmu itu sudah cukup masuk ke dalam hati kita ataukah tidak, adalah dengan momen semacam ini. Karena penuntut ilmu merasakan, kalau bisa kemudian tuntas belajar dari cover ke cover, itu satu, ada satu nikmat yang luar biasa. Yang ini tidak, yang ini dirasakan oleh orang yang rasa cinta dengan ilmu itu sudah cukup, atau kemudian rasa cinta dengan ilmu itu sudah masuk ke dalam hatinya. Adapun jika belum merasakan demikian, maka ini menunjukkan bahwasannya kita masih kurang rasa, atau menunjukkan masih kurangnya rasa, besarnya rasa cinta kepada ilmu. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di poin pembahasan yang terakhir atau sebelum terakhir, diberi judul bab oleh penulis syarah, oleh Syekhah binti Muhammad Al-Qasim, Anwa'ut Tawarid Macam-macam Taghut. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, waftaradallahu ala jamil ibadi, Allah wajibkan atas semua hamba untuk kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, makna taghut adalah ma tajawaza bila abdu haddahu, adalah semua hamba yang melampaui batasannya sebagai hamba. Min ma'budin, boleh jadi disembah, au diikuti, au muta' atau ditaati. Watawari, dan tohut itu banyak, dan gembongnya ada lima, yaitu iblis la'anahullahu, kemudian dan orang yang atau makhluk yang disembah, dan dia ridha terhadap penyembahan terhadap dirinya atau kepada dirinya. Yang ketiga, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Kemudian orang yang mengaku-ngaku mengetahui satu dari atau satu bagian dari ilmu gaib atau masa depan. Kemudian waman hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang menetapkan hukum berbeda dengan yang Allah turunkan. Dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, la ikraha fiddin, ini tidak ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas dan gamblang petunjuk dan kesesatan. Fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi, siapa saja yang kafir dengan tauhid, dan ini adalah didahulukan karena ini adalah syarat, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah memegangi erat-erat tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Dan yakfur bitaghut, itu semakna dengan la ilaha, wa yu'min billahi, itu semakna dengan illallah. Maka terkandung dalam ayat ini makna la ilaha illallah. Wahad, oleh karena itu lanjutannya, wahadah wa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Ya, penjelasannya. Qala syariha hafizahallahu ta'ala. Allah wajibkan semua hamba untuk kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah. Wa yatulu dhalika, maka hal ini menunjukkan bahasanya tauhid la yatimu. La yatimu di sini terjemah tepatnya dalam bahasa Indonesia jangan tidak sempurna. Berarti namun yang tepat adalah tidak terwujud. Dan realitanya demikian. Tauhid itu tidaklah terwujud kecuali dengan beribadah kepada Allah semata dan menjauhi tauhid. Tidak ada menjauhi tauhid, maka tidak ada tauhid. Tidak ada beribadah kepada Allah semata, maka tidak ada tauhid. Karena kalau diterjemahkan dengan sempurna, nanti ada kesan ya ada, tapi tidak sempurna. Padahal tidak ada. Padahal tidak ada. Maka tamma yatimu itu dalam dalam bahasa Indonesia bisa artinya nanti, yang tepat bisa artinya tidak sempurna di satu beberapa kalimat, itu terjemahnya tidak sempurna, dalam artian ada namun tidak sempurna, dan di beberapa kalimat yang lain, layatimu itu maknanya adalah tidak ada. Contohnya di sini. Senyata tauhid layatimu tidak ada kecuali dengan dua unsur ini. Tauhid itu dalam bahasa Arab diambil kata-kata turyan, artinya melampaui batas. Contohnya di surat Al-Haqqa ayat yang ke-11, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya tatkala air itu sudah melampaui ambang batas, hamalnakum fil jariyah. Jariyah artinya safinah, perahu. Maka kami bawa kalian dalam perahu. Kemudian dibawakan definisi tauhid secara istilah dari perkataan Ibnu Al-Qayyim. Itu semua hamba yang melampaui batasannya, yaitu melampaui kadarnya, alladzi yambaghi lahu fi syar'i, yang merupakan kadar yang sepatutnya baginya menurut syariat. Itu disebut tauhid, boleh jadi ma'bud disembah, contohnya asnam, patung berhala, atau diikuti semacam ulama usuk, ulama yang mengajak kepada kejelekan, dan tentu ulama yang mengajak kejelekan itu bertingkat-tingkat, pemutak, dan orang yang atau ditaati semacam penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari ketaatan kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang berarti aturannya maksiat, dan ada aturannya ada yang kekufuran dan kemusyrikan. Maka dari paragraf ini kita lihat bahasanya tauhid itu tidak mesti kafir. Tauhid itu tidak mesti kafir. Karena asnam jika kita terjemahkan dengan patung berhala, maka patung berhala itu sendiri tidak dapat label kafir. Karena dia patung. Dan patung benda mati itu tidak disifati kafir ataupun iman. Oh, patung ini beriman, patung ini kafir. Enggak. Kemudian matbu' dicontohkan dengan ulama usuk. Ulama usuk tidak, ulama usuk tentu bertingkat-tingkat. Ada yang mengajak pada kemusyrikan. Ada yang mengajak kepada bid'ah. Ada yang mengajak kepada maksiat. Maka kalau ulama usuk dalam bentuk mengajak pada bid'ah, kalau ulama usuk dalam bentuk mengajak kepada kemaksiatan, ya tentu tidak sampai derajat kufur. Kecuali jika dia mengajak pada kemaksiatan dalam keadaan, dalam artian dia menghalalkan kemaksiatan. Ya, maka nanti bisa sampai level kekafiran. Kemudian muta' dimaknai dengan al-hukam, al-kharijin anto'atillah. Al-kharijin anto'atillah juga tidak mesti identik dengan kekafiran. Nanti bertingkat-tingkat. Dia bikin aturan yang aturan yang tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah, itu kan bertingkat-tingkat. Sehingga berdasarkan penjelasan dari pensyarah, ya, maka bisa disimpulkan bahwasanya taghut itu tidak mesti sesuatu yang kafir. Taghutnya itu sendiri belum tentu kafir. Wa tawaridu dan tawarid atau taghut itu banyak, yang gembongnya ada 5. Yang pertama iblis, satu makhluk yang enggan untuk bersujud hormat kepada Adam. Dia sombong dan durhaka kepada Rabb-nya. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian untuk menghormati Adam. Maka mereka semua bersujud. Illa iblis, akan tetapi iblis tidak mau bersujud. Dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah bagian dari makhluk yang kafir. Dan iblis inilah yang mengajak manusia kepada kesyirikan dan kemaksiatan. Dan Allah telah mengingatkan kita minhu, dari bahaya iblis. Alam a'had, bukankah telah aku pesankan kepada kalian wahai anak keturunan Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, gimanakah bentuk permusuhannya? Gambarannya ada di catatan kaki dengan bintang. Kejelekan setan itu yang hasir bisa kita batasi, bisa kita klasifikasi. Kita batasi di sini artinya kita klasifikasi dalam keadaan tidak ada yang keluar dari itu. Tidak ada bentuk kejahatan dari iblis yang selain hal ini, gitu. Yang dimaksudkan dengan terbatasi. Fisitati maratibah, dalam 6 level, maka la yazalu, terus menerus iblis menggoda anak Adam sehingga iblis bisa yanalu minhu wahidan minha. Bisa menggoda minhu anak Adam dengan salah satu dari 6 hal ini. Atau bahkan salah satu atau lebih dari satu. Poin yang pertama adalah syarul kufri wa syirki. Digoda untuk dijerumuskan ke dalam syarul kejelekan, yaitu artinya digoda untuk supaya jatuh kepada kekafiran dan kemusyrikan, menentang Allah dan Rasulnya. Maka jika iblis berhasil dengan poin ini, berhasil menggoda dan menyesatkan anak keturunan Adam dengan hal ini, artinya iblis menjadikan orang tersebut bagian dari tentaranya. Namun jika iblis putus asa dengan manusia tersebut untuk bisa menjerumuskannya dalam kekafiran, karena dia adalah di antara orang yang sabaqalul Islam, telah ditakdirkan untuknya menjadi muslim sejak di perut ibunya, maka iblis akan berpindah pada godaan level yang kedua, maka kejelekan level yang kedua adalah wahya al-bida'u adalah bid'ah. Fa'idha nala minhu, maka jika iblis itu berhasil, berhasil kemudian menggoda anak Adam dan menjadikannya min ahliha, min ahlil bid'ah, menjadikannya sebagai ahlil bid'ah, sayyarahu, maka berarti iblis menjadikannya sebagai bagian dari tentara iblis. Namun jika iblis tidak mampu menggoda dengan level yang kedua ini karena wakanal abdu, karena orang tersebut adalah di antara orang yang sabakat lahu minallahi, adalah orang yang Allah takdirkan untuk mauhabah, mendapatkan anugerah sunnah, maka iblis akan berpindah pada level yang ketiga, maka kejelekan level yang ketiga adalah dosa besar dengan berbagai macam bentuknya. Jika setan tidak mampu untuk menggoda dengan level yang ketiga ini, berpindah kepada level yang keempat, wiyah sarair, yaitu dosa-dosa kecil yang jika terkumpul banyak, Obama seringkali akan membinasakan pelakunya. Dan jika iblis tidak mampu menggoda seorang hamba di level yang keempat ini, berpindah, maka iblis berpindah ke level yang kelima. Level yang kelima adalah wawa isghaluhu bil mubahat, adalah menyibukkannya dengan hal-hal yang mubah, yang tidak ada pahalanya, tidak ada hukumannya. Bal akibatuha, namun itu adalah perbuatan-perbuatan yang kesudahannya adalah hilangnya pahala. Alladhi do'a alaihi, yang pahala itu hilang darinya dikarenakan dia sibuk dengan al-mubahat. Dan di antara maka sibuk dengan hal mubahat dengan target adalah berkurangnya waktu dan kesempatan untuk melakukan ibadah dan amal kebajikan. Dan di antara bentuknya adalah disibukkan dalam artian dijadikan gemar, misalnya gemar tidur. Maka ini godaan iblis level yang kelima. Dibuat hobi tidur, bangun tidur kemudian tidur lagi, bangun kemudian tidur lagi. Maka waktu ibadahnya semakin terbatas minim. Nah, itu sudah membahagiakan iblis, ya. Karena tidak bisa menjerumuskannya ke dalam kejelekan, ya. Minimal menjerumuskannya membuat waktunya habis dalam al-mubahat. Maka ada yang dibuat gemar tidur, ada yang dibuat dengan sibuk medsos yang mubah. Bermedsos yang mubah. Ya, cuma baca-baca yang mubah gitu. Yang tak terasa sudah 2 jam. Sehingga tidak lagi jadi manusia yang produktif karena sibuk dengan hal ini. Atau sibuk dengan traveling yang mubah, sibuk dengan keliling-keliling yang mubah. Dia mubah saja, tidak ada target ini amal soleh yang mau dilakukan. Maka sibuk dengan hal ini. Ingat kata-katanya sibuk dengan hal ini, istighal. Artinya ada beberapa hal yang lebih penting yang dikalahkan. Dan ini bukan hanya sekedar sekali dua kali sebagai selingan aktivitas hidup, bukan. Namun jadi istighal, jadi hobi, jadi kesibukan yang menyibukkan. Sehingga hal-hal yang lebih urgen itu dikalahkan demi hal ini. Fa'in a'jazau, jika tidak mampu menggoda di level yang kelima, wakana hafidun liwaktihi, karena orang tersebut adalah orang yang betul-betul menjaga waktunya. Syahihan bihi, pelit dengan waktunya. Dia tidak mau waktunya terbuang atau kemudian terpakai hal-hal yang tidak manfaat. Ya'lamu miqdar anfasihi, mengetahui nilai penting tarian napasnya. Dia punya prinsip setiap napasnya harus ada nilai pahalanya. Dan inilah orang yang bisa menjadi orang yang pelit dengan waktunya dan menjaga waktunya. Ya'lamu miqdar, mengetahui kadar. Kadar di sini artinya nilai penting dari anfasihi, dari napas demi napasnya. Wangkita'iha, dan mengetahui nilai penting dari berhentinya napas, terputusnya napas. Wa ma yuqabilah minan na'im, dan kompensasinya berupa kenikmatan dan adab. Ada orang yang napas, tarikan napasnya itu memiliki kompensasi nikmat. Ada yang tarikan napasnya itu kompensasinya adalah azab Allah. Karena orangnya adalah orang yang pelit dengan waktu, sehingga tidak bisa digoda dengan level yang kelima. Maka naqalahu, dipindah pada godaan level yang keenam, yaitu disibukkan dengan amal yang kurang utama. Amma huwa afdalu minhu. Ini untuk sehingga meninggalkan hal-hal yang lebih utama, untuk menghilangkan darinya keutamaan dan menghilangkan darinya pahala amal yang fadil, amal yang istimewa. Di antaranya misalnya disibukkan dengan ibadah individual, dibuat asik dan nikmat dengan hal tersebut sehingga tidak punya semangat untuk belajar. Tidak punya semangat untuk belajar. Ya, sibuk, kemudian dia suka menikmati zikir, berzikir dan sholat. Kemudian dan ini membuat dia tidak mau hadir majelis ilmu. Padahal ilmu yang sangat dia butuhkan. Maka majelis ilmu amal afdal. Kemudian sibuknya dia dengan zikir dan sholat, amal mafdul. Ketika dibuat menikmati ibadat yang itu mafdul sehingga meninggalkan yang afdal. Nah, ini bagian dari godaan iblis. Misalnya ketika azan terdengar, maka amal afdal adalah mendengarkan azan dan menirukannya. Sedangkan amal mafdul dalam hal ini adalah melanjutkan baca Quran. Maka dibuat kemudian, saya lanjut aja baca Quran. Sehingga amal afdal di kesempatan itu tidak diambil. Maka ini juga bagian dari godaan setan. Dan supaya orang itu tidak terjumus dalam godaan setan level yang keenam, dia harus memiliki ilmu tentang at-tafadulu bainal amal. Bertingkat-tingkatnya amal, prioritas dalam beramal sehingga tidak salah prioritas. Kemudian jika iblis itu tidak mampu, jika hamba itu yang bisa mengalahkan iblis, membuat iblis tidak mampu untuk menggoda dengan 6 level godaan ini, iblis kemudian kepayahan menghadapi hamba tersebut, maka yang dilakukan oleh iblis adalah sallata alaihi hisbahu minal insi wal jinni. Maka iblis akan berupaya untuk menjadikan agar rombongannya, para pengikutnya bisa menindas orang itu. Sallata alaihi. Menindas orang tersebut, dan yang akan digunakan oleh iblis boleh jadi pengikutnya dari kalangan manusia atau pengikutnya dari kalangan jin. Ini boleh jadi ada serangan santet, serangan sihir. Bi anwa'il adha, dengan berbagai macam bentuk, macam-macam gangguan. Kalau dari jin, ya berarti ada gangguan dari jin, boleh jadi ada gangguan dari lewat sihir. Atau kemudian vonis kafir, vonis penyesatan, vonis mubtadi dari tentaranya iblis. Watahdir minhu, dan tentara iblis dikerahkan untuk mentahdir orang ini agar orang-orang masyarakat tidak terpengaruh dengannya. Ya, dengan diberi label-label yang membuat agar orang menjauh, label radikal, label apa yang lainnya. Yang ini muncul dari hizbu iblis, dari para pengikut iblis. Wa qasdi, dan maksud untuk memadamkannya dan memadamkannya. Nishawisha alihi qalbahu, untuk mengganggu hatinya dan menyibukkan biharbihi dengan peperangan dengan iblis, fikrahu pikirannya, dan dengan tujuan supaya masyarakat, mencegah masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari orang ini. Fayabaka, maka tersisalah sa'yuhu, jerih payah iblis berupaya agar al-mubtilin, ahlil batil dari kalangan setan, manusia dan jin bisa alihi, bisa taslid, menindas, membuli, mengintimidasi alihi orang tersebut. Orang yang tidak bisa digoda dengan 6 godaan di atas. Maka terus-menerus iblis melakukannya. Wala yafturu, tanpa futur, tanpa kendor. Fahina idin, maka pada saat itu, maka berarti seorang mukmin itu memakai senjata perang dan tidak pernah menanggalkannya dari dirinya sampai mati. Mata, dan jika dia meletakkan di pakaian perangnya, maka dia akan ditawan atau mendapatkan musibah. Fala yazalu fi jihadin hatta yalqallaha. Maka orang yang betul-betul beriman terus menerus dalam perang, dalam jihad melawan iblis dengan bala tentaranya, hatta yalqallaha, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu iblis. Kemudian gembong tauhid yang kedua adalah man ubida wa waradin, orang yang disembah dalam keadaan dia rela terjadinya penyembahan orang-orang kepada dirinya. Kabati ahli dolalati, semacam sebagian orang-orang yang sesat, min gulati sufiyah, yaitu sufi ekstrim, dan yang lainnya, yang mereka rela manusia menyembahnya dengan bentuk-bentuk bersujud kepadanya, menyembelih hewan untuknya, baik itu disembah ketika dia masih hidup ataukah setelah matinya. Idza mata, jika dia mati dalam keadaan ridha terhadap penyembahan itu. Wa man yaqul minhum, maka siapa yang saja yang berkata di antara mereka, sesungguhnya aku ada sesembahan selain Allah, fadzalika, maka hal itu najzihi, akan kami balas dia dengan jahannam, dengan neraka, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Maka mereka inilah yang tergolong tauhid. Adapun orang yang disembah-sembah oleh manusia dalam keadaan tidak ridha, semacam para malaikat, para nabi, misalnya Nabi Isa, maka mereka ini bukan tauhid. Sedikit menegaskan tadi ada la'matul harbi. La'matul harbi itu perlengkapan perang. Ada tombak, ada baju besi, ada ini semuanya lengkap. Itu la'matul harbi. Kemudian yang ketiga, orang yang menyeru, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, semacam Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian yang keempat, orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, semacam kahin, dukun, tukang ramal, kemudian pembaca yang kemudian dukun dalam bentuk dia membaca cangkir, membaca telapak tangan. Baman yada'i hadzaka hadzal usbu, dan orang yang mengklaim mengetahui keberuntungan Anda minggu ini melalui rasi bintang. Fal ghaibi la ya'lamuhu illallah, maka hal yang gaib yaitu masa depan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakan tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Illallah, illa di sini istisna mungkote itu illa artinya lakin, sehingga terjemahnya sudah titik, illallah, akan tetapi Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Maka tidak boleh membaca cangkir, membaca telapak tangan, demikian juga membaca al-abrod, rasi bintang. Walau mimbabi tasliyati, meskipun dengan alasan hiburan, tidak boleh membaca ramalan bintang minggu ini, meskipun dengan niat, dengan maksud cari hiburan. Salamatan, dalam rangka menyelamatkan dan menjaga agama seseorang. Kemudian ada kemudian sihir dalam bentuk sapu rosos menuangkan timah cair. Mungkin ada di antara bentuk sihir yang haram, dan Rasulullah SAW berlepas diri dari pelakunya. Kemudian poin yang kedua, mengenali karakter seseorang melalui rasi bintangnya. Misalnya, orang yang lahir di rasi bintang mizan, yang gambarnya timbangan, itu apa namanya? Libra. Ya, rasi bintang Libra misalnya, fa khuluquhu, maka akhlaknya adalah al-ghadab, marah, infial, emosional. Lain halnya dengan orang yang lahir di rasi bintang jadi apa ini jadi fa khuluquhu, maka akhlaknya tenang, wasakinah, dan tenang. Maka jawabannya la yajuzu, itu semua tidak boleh. Siapa yang jadi itu gambar kambing, kepala kambing, apa itu? Capricorn. Oh ya, Capricornus. Kambing bertanduk. Maka menentukan dan memastikan karakter seseorang dengan rasi bintangnya, ini satu hal yang tidak boleh. Siapa yang meyakini hal tersebut, maka dia telah menjadikan ma laisa bisabab sababan, sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Karena ada kecuali annal abroja, yang namanya rasi bintang itulah dakhlalaha, tidak punya peran fi akhlakin nasi, dalam menentukan akhlak manusia. Dalilnya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sehingga Allah telah membagi akhlak-akhlak kalian, jadi Allah yang bagi, bukan rasi ini dan itu. Sebagaimana Allah bagi rezeki atau jalan rezeki kalian, ada yang dari jalan rezekinya dari bertani, ada yang dari berdagang, ada yang dari mengajar, dan yang lain. Bintang Allah ciptakan untuk hikmah yang agung. Sebagaimana kata ulama tabi'in Qatadah, beliau mengatakan Allah menciptakan bintang ini untuk tiga kepentingan. Yang pertama, supaya langit itu indah. Kemudian yang kedua, untuk melempar setan. Kemudian yang ketiga sebagai tanda yang yuhtada biha, yang digunakan untuk mengetahui, yaitu misalnya mengetahui arah yang diperlukan oleh nelayan di tengah lautan, demikian juga orang yang mengadakan perjalanan di tengah-tengah padang pasir di masa silam, mereka pakai di malam hari, mereka pakai pakai bintang. Mereka harus jalan ke selatan, pedoman selatan, bintang apa. Maka siapa yang memaknai, menafsirkan bintang dengan selain tiga hal di atas, misalnya dengan tadi akhlak, maka akhta'a, dia keliru, dan adha'a nasibahu, menelantarkan bagiannya, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan memaksa-maksakan diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Kemudian yang kelima, orang yang menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, seperti orang yang menetapkan hukum bil qawanin, dengan undang-undang, al qawanin wa da'iyah, dengan undang-undang buatan manusia. Namun yang ini tergolong dan dalam keadaan menghalalkannya, atau dia beranggapan kalau itu lebih baik daripada hukum syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah," siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum yang Allah turunkan, "fa ulaika humul kafirun," maka mereka itulah orang yang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, "La ikrah fitin qatabayana rusyd minal ghayy." Wa dalilu dan dalil bahasanya, "Ala anna Allah iftarada 'ala jami'il 'ibad," dan dalil bahasanya Allah mewajibkan semua hamba untuk kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah, adalah firman Allah Ta'ala, "La ikrah fitin." La ikrah fitin maknanya adalah tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Bukan tidak ada pemaksaan dalam agama. Kalau pemaksaan dalam agama, jawabannya ada. Anak dipaksa dipukul jika tidak sholat setelah umur 10 tahun. Ini contoh gamblang adanya pemaksaan. Ini sudah 10 tahun, sholatnya belum beres, boleh dipukul. Sehingga la ikrah fiddin adalah tidak ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama. Kenapa? Karena qad bayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas petunjuk dan manakah kesesatan. Artinya la yadkhulu ad-dinu bil ikrahi. Agama tidaklah dimasuki dengan pemaksaan. Namun dimasuki, orang itu masuk ke dalam Islam bil ikhtiar, dengan pilihan pribadinya. Maka tidak ada, maka tidak boleh seorang itu dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, karena Islam telah sempurna dan jelas dalil-dalilnya. Dan hadis telah menjelaskan bagaimanakah kita berinteraksi dengan orang kafir, dan hal tersebut bentuknya adalah dengan kita ajak, kita seru mereka kepada Islam. Fa'in abad, jika mereka enggan, maka kita ajak mereka untuk membayar jizyah. Jika enggan, opsi yang ketiga baru kemudian diperangi. Ada tiga opsi. Jadi catatan kaki bintang, mengajak mereka kepada Islam caranya dengan kita jelaskan pada mereka keindahan agama ini. Dengan perintah-perintah Allah berupa mengesakan Allah dalam ibadah, berbakti kepada orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat, sayang dengan hewan, dan yang lainnya, yang itu mencocoki fitrah yang sehat dan akal yang lurus. Dan dengan sampaikan padanya tentang hal-hal yang terlarang dalam Islam berupa menyekutukan Allah, melakukan perbuatan keji, zalim, dan yang lainnya, yang ini ditolak oleh fitrah yang sehat dan akal yang lurus. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang tidak menjadikan, Allah tidak jadikan baginya cahaya, fama lahu min nur, maka tidak ada cahaya baginya. Maka ada tiga pilihan, Di ketika negeri Islam kemudian menyikapi negeri kafir itu ada tiga pilihan. Diajak masuk Islam atau kemudian diajak untuk membayar jizyah dan masuk dalam kekuasaan negeri Islam atau kemudian perang. Kemudian bada Allah subhanahu bil kufri. Allah mulai dengan kafir dengan tauhid sebelum iman kepada Allah. Karena sempurnanya sesuatu adalah menghilangkan faktor penghalang sebelum adanya sesuatu yang mau ditetapkan. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan tahliyatu qabla tahliyah. Dibersihkan sebelum dihiasi. Yang dimaksud dengan urwatul wuthqa adalah Islam. Renungkanlah bagaimanakah Allah berfirman faqad istamsaka. Sungguh memegangi erat-erat. Dan Allah tidak menggunakan diksi tamassaka, namun istamsaka. Li'anal istimsak, karena istimsak itu lebih kuat dari tamassuk. Fa'inal insan, karena seorang itu kot ya tamassaku wala yastamsiku. Ya, meskipun ya kurang lebih dalam bahasa Indonesia terjemahnya sama ya. Mungkin tamasaka itu memegangi gitu, istamsaka memegangi erat-erat. Wa hadza huwa inlah mana la ilaha illallah, yaitu kafir dengan tauhid dan beriman kepada Allah. Dan tadi kemudian ada faedah seputar tauhid yang ini saya sampaikan. Tadi sudah saya singgung, tadi sudah disampaikan bahasanya semata-mata tauhid itu belum tentu dia adalah sesuatu yang berlabel kafir. Maka anggap ada sebagian orang yang punya anggapan kalau sesuatu itu labelnya tauhid maka berarti sama dengan kafir. Dan ini adalah anggapan yang tidak benar, keliru dari tiga sisi. Yang pertama bahasanya tauhid itu digunakan, kata-kata tauhid itu bisa digunakan dalam pengertian kullu ra'sin fid dhalalati, setiap pimpinan dalam kesesatan. Setiap pimpinan dalam kesesatan itu bisa disebut tauhid. Karena dia diambil dari kata-kata turyan yang artinya melampaui batas. Contohnya perkataan Qurtubi di tafsirnya tentang meninggalkan tauhid atau menjauhi tauhid, beliau katakan artinya tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah, kasyaitan seperti setan, dukun dan patung berhala, dan tinggalkanlah kulla man da'a ila dholali, semua orang yang mengajak kepada kesesatan. Ya, dan dari sisi bahasa Arab, penjelasan di kitab Al-Qamus Al-Muhit, salah satu pengertian tauhid adalah wa kullu ra'si dhalalatin. Pimpinan dalam kesesatan. Jadi menimbang makna bahasa dari tauhid adalah melampaui batas. Nah, tindakan melampaui batas itu bisa sampai membatalkan iman dan bisa tidak sampai membatalkan iman. Dan ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Maka beliau katakan, maka batasan Anda sebagai seorang hamba adalah taat kepada Allah. Jika engkau melampaui hal tersebut, maka engkau taghut. Dari sisi ini, faqad yakunu kafiran wa qad yakunu duna dzalik. Dan karenanya engkau bisa jadi kafir, karenanya dan bisa juga tidak kafir. Ini di syarah salah satu usulnya Syekh Ibnu Baz. Ya, kemudian yang kedua, sanggahan yang kedua, di antara ulama ada yang melabeli seseorang itu dengan tauhid dengan semata-mata dia melampaui batas tanpa melihat kondisi orangnya. tentang tentang misalnya dari bahasanya tauhid adalah orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kata Syaikh Ibnu Utsaimin di Qaul Mufid, yaitu manakala dia ridha, maka itulah tauhid, atau tauhid dari sisi penyembahnya dan orang yang mengikutinya dan mentaatinya. Karena ada salah satu definisi tauhid, kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, jika dia ridha. Atau dia tidak ridha dan tetap bisa dikasih label tauhid, namun maksudnya adalah tauhid dari sisi penyembahnya. Maka Isa itu bisa disebut tauhid dari sisi penyembah Isa yang menjadikan Isa sebagai sesembahan. Bukti yang lainnya, para ulama juga melabeli benda mati yang disembah-sembah selain Allah sebagai tauhid. Padahal benda mati itu tidak mendapatkan label Islam, tidak pula label kafir. Semacam Ibnu Qutaibah mengatakan tentang tauhid, kullu ma'budin min hajarin aw suratin aw syaitanin. Tauhid adalah semua yang disembah selain Allah min hajarin, berupa batu. Dan batu tidak dapat label kafir. Batu ini kafir, batu itu tidak kafir. Oh, batu yang di masjid enggak kafir. Batu yang di situ kafir. Enggak. Ini batu tidak dapat label kafir. Min hajarin, berupa batu, wasuratin, patung. Patung itu tidak dapat label kafir. Patung ini kafir ini. Itu tidak. Atau menyembah setan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan di Majmu' Fatawa jilid yang ke-16 tentang definisi tauhid, tauhid ada isim jenis, ya dakhulu, termasuk dalam tauhid adalah asy-syaitan, setan. Nah, ini kafir kalau setan tentu. Wal wathan, ya, berhala yang disembah selain Allah. Wal kuhan, dukun, kalau dukun itu kafir. Wa dirham wa dinar, uang itu bisa tauhid. Kata Ibnu Taimiyah, uang itu bisa jadi tauhid. Padahal uangnya tidak diberi label, tidak beri label kafir dan Islam. Maka seandainya tauhid itu harus kafir, sebagaimana asumsi banyak orang, tentu benda-benda mati tidak layak untuk diberi label tauhid. Kemudian sisi bantahan yang ketiga. Jadi tadi ada sisi bantahan dari maknanya secara bahasa, sekedar melampaui batas. Kemudian yang kedua, realita para ulama yang memberikan label tauhid pada sesuatu tanpa melihat kondisi orangnya, karena dia benda mati misalnya. Kemudian bantahan yang ketiga untuk asumsi bahasanya tauhid itu mesti kafir. Ya, ulama menggunakan label tauhid untuk pendosa, orang yang berbuat dosa. Ini berarti ya tauhid itu tidak mesti identik dengan kekafiran. Seperti kata Ar-Rahib Al-Asbahani, dan mengatakan tauhid adalah kullu muta'atin, semua yang melampaui batas dan semua yang disembah selain Allah. Oleh karena itu, tukang sihir itu tauhid, dukun itu tauhid, al-maridu minal jinni, jin yang membangkang dan nakal itu tauhid. Demikian juga as-sarifu anit tariqil khairi tauhid, hal yang membelokkan dari jalan kebaikan itu tauhid. Jadi handphone itu bisa tauhid. Ketika dia membelokkan dari jalan kebaikan. Bola itu bisa tauhid. Gara-gara main bola maka tidak sholat maghrib. Membelokkan dari jalan kebaikan. Gara-gara nonton bola tidak sholat subuh, gak nonton piala dunia sepak bola, maka gak sholat subuh, maka dia membelokkan dari kebaikan. Itu nonton bola taghut. Itu tiga hal yang menunjukkan bahwasanya tidak benar, ya, menunjukkan tidak benarnya persepsi sebagian orang bahwasanya taghut itu identik dengan ditaghut-taghutkan berarti oh itu dikafirkan. Oh, tidak. Ya, bola kita katakan untuk sebagian orang bola itu taghut, bukan berarti bolanya kafir. Ini karena bola tidak bisa dikasih label kafir. Karena dia benda mati. Meskipun kalau ru'usut tawahid, ya nampaknya ru'usut tawahid itu seluruhnya harus kemudian kafir. Man ubida wa waradin, akan dia kafir. Wa man da'a nasa ila ibadati nafsi, ini kafir. Ida asya'an min ilmil ghaib, ini kafir. Kemudian man hakama bi ghairi ma anzalallah, itu dijelaskan oleh pensyarah dengan bentuk kekafiran. Karena man hakama bi ghairi ma anzalallah bisa kafir akbar, bisa kafir asghar. Ya, dan berdasarkan sarahnya dikondisikan dengan yang kafir akbar. Semacam menggunakan hukum positif, hukum manusia, namun menganggap halal, bolehnya. Ya, hukum positif tadi. Untuk orang yang mencuri, kemudian memilih ditetapkan pakai hukuman penjara, dan dianggap bahasanya memberikan hukuman penjara itu satu hal yang sah. Tidak masalah. Atau keyakinan bahasa hukum positif buatan manusia itu lebih mulia daripada hukum syariat. Nah, ini kan dikondisikan dengan makna yang jelas-jelas adalah pembatal keimanan. Maka ru'usut tawarid itu condongnya bisa kemudian disimpulkan adalah yang labelnya statusnya adalah kafir. Dan berkenaan dengan ayat wa may yakfur bitaghuti, siapa yang kafir dengan taghut, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimallahu taala di risalah beliau yang lain, yaitu makna taghut. Risalah beliau tentang makna taghut bahwasanya kafir dengan taghut dalam pengertian taghut di sini adalah kesyirikan. Dalam pengertian taghut di sini adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kafir dengan taghut itu mencakup lima hal. Beliau sebut dengan sifatul kufri bitaghut. Wa amma sifatul kufri bitaghut. Maka deskripsi atau sifat kafir dengan taghut itu mengandung lima poin. Yang pertama, antak takida butlana ibadati ghairillahi. Berarti ini taghut yang dimaksudkan di sini adalah ibadatu ghairillahi. Taghut yang dimaksudkan adalah asyirkiyat. Maka makna kafir dengan taghut artinya meyakini tidak benarnya menyembah selain Allah. Yakin di dalam hati, ini berarti letaknya di dalam hati. Yakin kalau beribadah kepada selain Allah itu tidak benar. Kemudian yang kedua, watatrukaha, kemudian meninggalkannya dan tidak melakukannya. Kalau orang itu yakin tidak boleh di aktivitas semacam ini yang merupakan penyembahan kepada selain Allah, namun dia lakukan, nah ini belum kafir dengan taghut. Namun meyakini kalau itu tidak boleh, meyakini kalau itu batil, dan tidak mau melakukannya, itu belum cukup. Meyakini sudah batil, kemudian tidak mau melakukannya, itu belum cukup. Harus ditambah yang ketiga, waktu beri doha, membencinya. Harus ada rasa tidak suka. Harus ada rasa tidak suka. Kalau fine-fine saja, biasa-biasa saja, ya saya cuma tidak mau melakukannya, tapi ya orang yang mau melakukannya ya fine-fine saja baginya, karena dia tidak ada rasa ganjalan apa-apa. Kalau ada orang yang melakukannya, mungkin tidak benar. Harus ada rasa tidak suka itu terjadi. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa benci dengan perbuatan itu. Dan kalau benci yang enggak mau lihat. Kalau benci itu enggak mau lihat, itulah orang yang benci, tidak kemudian menikmatinya. Maka itu yang ketiga, ada benci. Kemudian yang keempat, waktu kafir ahlah, meyakini kafirnya pelaku ibadah kepada selain Allah. Maka tidak hanya membenci ibadah kepada selain Allah, namun meyakini kafirnya. Ini kafir, ini musyrik ini. Orang yang melakukan hal ini musyrik. Ada orang yang kemudian ngasih sesaji untuk pohon tertentu. Maka ini ibadah kepada selain Allah, ini tauhid. Maka kita yakini itu tidak benar. Ngasih sesaji pada pohon ini satu hal yang tidak benar. Dan tinggalkan, tidak mau melakukannya. Kemudian membencinya. Yang keempat, meyakini orang yang melakukannya adalah orang musyrik. Kemudian yang kelima adalah watu adiyah. Dia punya permusuhan. Dia punya permusuhan. Dari satu sisi karena dia ini menodai hak Allah Subhanahu wa taala, maka ada permusuhan. Sebagai bentuk pembelaan kita dengan zat yang paling kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Maka ada permusuhan terhadap orang yang menodai hak kekasih kita, kekasih hati kita Allah Azza wa Jalla. Meskipun dari sisi yang lainnya kita kasihan, kemudian mendakwahinya dan mendoakannya agar Allah berikan padanya hidayah. Namun ada sisi permusuhan. Kecemburuan terhadap pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lima unsur yang harus ada pada kufur dengan tauhid, manakala tauhid yang dimaksudkan adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasul Amri wa amuduhu wa durwatu sanamihi, ini pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa fil hadithi, Rasul Amri, pokok segala urusan adalah al-Islam, masuk Islam itu syahadat la ilaha illallah, dan tiangnya ada salat dan puncaknya ada jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala syariha hafizallahu taala, khatamal muallifu, penulis di salah satu al-usul menutup kitabnya al-usul ats-tsalatsah dengan potongan satu hadis panjang yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Faqal wa fil hadisi, di hadis Rasul Amr al-Islam. Arti pokok agama adalah Islam, dan yang dimaksud dengan Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang komitmen dengan syahadat, dakhala al-Islam, dia masuk Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, itulah rukun yang kedua, dan ini adalah rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu adalah zakat, puasa, haji, dan setelah itu perintah-perintah Allah yang lain. Kemudian puncaknya adalah jihad. Li'an nabihi, karena dengan jihadlah maka agama itu terjaga dan dilindungi. Wabihi da'watun nasi ila dinillahi. Dan dengan jihad ada mengajak orang pada agama Allah. Dan ada di ilzamuhum bil haqqi, mengharuskan manusia untuk mengambil kebenaran, fawa maka jihad adalah dhurwatu sanamihi, adalah puncak Islam. Min jihad dari sisi kandungan dari jihad adalah melindungi agama dan mengajak kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah memberikan pujian untuk nabinya Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, dan memberikan keselamatan. Tamma syahu. Tamma di sini artinya selesai, ya. Sempurna dalam artian ya selesai. Tamma syahu, selesailah. Tara walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah zat yang hanya dengan nikmatnya maka segala kebaikan itu terwujud. Ya, demikian yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita simak ya, sebagai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan diri kita sehingga kita semakin mengenal Islam, semakin faham Islam, dan kemudian kita mengamalkan berita dengan meyakini, mengamalkan perintah-perintah yang terkandung dalam apa yang kita pelajari dengan melaksanakannya dan mentaati perintah dengan larangan dengan menjauhinya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada hal yang perlu ditanyakan. Ya, di kantor saya tiap Ramadan ada reward bagi yang hafal juz 30 dan yang mengkhatam Al-Quran akan mendapatkan sejumlah uang. Inti pertanyaannya, apakah hafalan dan bacaan Al-Quran saya masih mendapatkan pahala dari Allah ataukah hanya mendapatkan reward saja dari kantor? Jawabannya, jika niat diluruskan bahasanya maksudnya adalah maksud utamanya adalah cari ganjaran, Allah dan nikmat akhirat, sedangkan itu sebagai pendorong, sebagai motivator, penyemangat, bukan sebagai tujuan atau tujuan utama, maka tidak mengapa. Dan tetap satu hal yang ikhlas dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kemudian orang kemudian semangat belajar, misalnya belajar agama karena termotivasi dapat ijazah, dapat gelar misalnya, gelar akademik. Ini gelar akademik dunia, ini kertas ijazah juga dunia. Ini, apakah kemudian orang yang belajar agama di sekolah-sekolah formal, di universitas agama itu tidak ikhlas? Jawabannya tidak, tidak demikian. Sebagaimana penjelasan saya Ibnu Taimiyah di Kitabul Ilmi, jadi fokusnya pada belajarnya, itu yang jadi fokus utama. Kemudian adanya gelar, adanya ijazah itu sebagai penyemangat tambahan, supaya kemudian termotivasi untuk tuntas, selesai sampai akhir. Maka ini tidak mengapa dan tidak menodai keikhlasan. Maka tidak benar, saya pernah jumpai ada kasus, ada orang yang belajar di satu lembaga belajar yang ada semacam sertifikatnya. Dia, orang ini belajar materi sampai selesai tapi ujian akhir gak ikut. Saya tanyain, kenapa gak ikut? Apa gak tanggung? Sia-sia. Ini saat saya ini masuk di sini cuma mau cari ilmu agama, kok gak cari-cari itu, saya pengen ikhlas gitu. Pengen ikhlas dalam belajar. Jadi caranya tadi ikut belajar sampai selesai, pas ujian terakhir gak ikut biar gak dapat ijazah, biar gak dapat sertifikat. Alasannya saya ingin ikhlas dalam belajar. Saya pernah dapat kasus itu sekali kayaknya. Kayaknya belum ada yang lain ya. Baru sekali itu saya pernah jumpai ada kasus demikian. Ya, alasannya ya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini tidak benar. Ini tidak benar semacam ini bahasanya. Kemudian belajar sampai tuntas, kemudian nanti termotivasi untuk sampai ikut ujian akhir dan seterusnya. Nanti dapat sertifikat itu menodai keikhlasan, tidak benar. Asalkan itu bukan kemudian jadi satu hal yang segalanya gitu. Dan itu jadi motivasi terbesarnya. Sekedar itu, ini sudah ini loh bukti kalau sudah saya tuntas belajar, ya. Maka tidak masalah. Ada seorang yang sangat menikmati baca Al-Quran. Nah, ketika waktu zikir pagi petang, dia lebih memilih baca Al-Quran. Apakah ini termasuk cara setan untuk menggoda seorang hamba agar tidak melakukan amalan yang lebih afdol? Betul. Kalau kemudian sampai dia habiskan waktu zikir pagi petang dengan Al-Quran, dan itu satu hal yang menjadi hobi dan kebiasaannya, maka ini bisa dikhawatirkan sebagai bentuk godaan setan. Dan baca Quran bisa pending sebentar, nanti bisa dilanjut lagi. Nah, ketika ini kemudian jadikan dan ya ketika waktunya waktu zikir pagi petang, maka yang afdal adalah baca zikir pagi dan petang. Apakah wanita boleh iktikaf di masjid ketika sedang haid? Ya, ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Ini berkenaan dengan keberadaan wanita di masjid di kondisi haid. Jumhur ulama, mayoritas para ulama melarangnya, sehingga melarang iktikaf dalam hal ini. Namun sebagian ulama sebagaimana Ibnu Hazm, kemudian setelah itu ada Al-Albani, menilai bahasanya wanita haid tidak terlarang ke masjid asalkan aman. Ya, siapa yang mengambil pendapat yang kedua, insya Allah tidak masalah. Apakah termasuk tawassul syirki juga meminta doa pada orang soleh? Orang soleh yang sudah mati atau orang soleh yang sudah masih hidup? Kalau orang soleh yang sudah hidup tentu tidak termasuk tawassul syirki. Namun jika orang solehnya adalah orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, minta didoakan, maka nanti dirinci lagi. Minta didoakan dari jarak jauh atau minta didoakan dari jarak dekat. Kalau minta didoakan dari jarak jauh, orang yang diyakini orang solehnya itu di Surabaya, mintanya dari Jogja, maka itu syirkun akbar. Tapi kalau dari jarak dekat sampai ke kuburnya, kemudian minta didoakan, bukan minta hajat kepada mayit, namun minta didoakan oleh mayit. Kemudian dia maka wallahu ta'ala a'lam yang hal ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah ini termasuk syirkun akbar ataukah syirkun tapi bukan akbar. Syaikh Ibnu Baz menilainya ini bid'ah dan bukan syirk akbar di ta'liq atau catatan kaki yang beliau berikan untuk Fathul Bari dan meskipun dan demikian juga sejumlah ulama yang lain. Namun ala kulli hal ini jelas syirkun. Namun diperselisihkan asghar ataukah akbarnya. Menurut sebagian ulama semacam Syaikh Shalih Al-Syekh ini syirkun akbar. Sebagian ulama semacam Syaikh Ibnu Baz di catatan kaki beliau untuk Fathul Bari, beliau menilai ini syirik asghar. Ya, ada orang punya anggapan jika apapun sudah ditakdirkan termasuk masuk surga ataukah masuk neraka, untuk apa kita berbuat kebaikan dan mengharap pahala agar masuk surga? Karena kita tidak tahu takdir kita. Dan bagaimanakah kita bisa beralasan dalam hal ini meninggalkan ibadah dengan sesuatu yang kita tidak tahu? Bagaimanakah seorang itu kemudian beralasan untuk malas belajar ujian dengan alasan ya, paling-paling takdir saya tidak lulus. Kita tidak tahu ini takdirnya lulus ataukah tidak, kemudian ini jadi alasan untuk tidak belajar, satu hal yang tidak diterima oleh nalar sehat. Yang bisa jadi alasan itu sesuatu yang kita sudah tahu. Ketika itu belum tahu karena masih rahasia, dan kita baru tahu setelah itu terjadi, maka tidak bisa jadi alasan. Jika melakukan penelitian di rumah sakit, respondennya petugas rumah sakit, apakah boleh jika kita memberikan souvenir kepada responden? Ya, pamitan dulu sama pihak manajemen rumah sakit. Kalau kemudian manajemen rumah sakit membolehkan, terutama ini rumah sakit swasta, dan pihak rumah sakit membolehkan, tidak masalah. Karena kalau sudah kemudian berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, bisa saja ini jadi instruksi atasan. Ini tolong dibantu penelitiannya. Sehingga kemudian cukup souvenirnya untuk pihak manajemen saja. Ya, artinya pihak kantornya saja. Saya punya jam tidur yang kurang baik, malam melek, siang tidur seharian. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan luar Ramadan. Mohon nasihatnya. Ini artinya jadi manusia kelelawar. Siang hari melek, siang hari tidur, kemudian malam tidak bisa tidur. Ini tentu pada dasarnya adalah penyakit. Penyakit perlu diobati karena ini membalik fitrah. Allah jadikan malam itu subata untuk istirahat, sedangkan siang itu ma'asya untuk meningkatkan kualitas penghidupan dengan belajar, dengan bekerja. Itu fitrahnya. Sehingga ini perlu kemudian diterapi. Gimana terapi supaya bisa tidur malam? Mungkin kita serahkan pada ahlinya, boleh jadi ahli di bidang ini gitu. Mungkin kemudian ada penyakit insomnia, tidak bisa tidur, nah itu mungkin ini kemudian setengah insomnia, cuma kebalik saja. Ya, mungkin bisa konsultasi ke dokter atau ke yang lain yang di bidang penyakit masa seputar tidur. Ya, namun kemudian untuk motivasinya, ya kita berkewajiban untuk mencontoh Nabi, meneladani Nabi. Di antara keteladanan dari Nabi, siang beliau melek, malam sebagainya untuk tidur, sebagainya untuk ibadah. Bolehkah wanita haid iktikaf di masjid? Tadi sudah saya sampaikan. Nasihat bagi yang masih kuliah di 10 hari terakhir Ramadan karena tidak bisa maksimal iktikaf dan melakukan ibadah di 10 hari yang terakhirnya. Ya, kuliahnya kan maka kemudian lakukan yang maksimal bisa dilakukan, kuliah di pagi atau siang, nanti malam bisa dimaksimalkan untuk iktikaf. Ya, dan meskipun kemudian tidak bisa kemudian ideal full, namun malam sudah bisa dimaksimalkan, itu sudah satu hal yang bagus. Ketika KKN, para muslimah diminta melepas cadar dan pakai masker karena akan berbau di masyarakat. Menasihatnya. Mengapa? Ya, silakan itu di saran tersebut atau kemudian ketentuan tersebut dipatuhi. Nanti bisa tetap pakai cadar ketika mau perjalanan ke sana atau kemudian keluar kampung. Hanya kemudian ditanggalkan dengan diganti maskernya. Dan insya Allah itu sudah tidak mengapa, ya. Nanti cadar tetap kalau ingin dipakai bisa di luar kampung tersebut ketika ada keperluan turun ke Jogja atau kemudian perjalanan ke sana, nanti baru ganti dengan masker yang diminta oleh pihak kampus, ya, setelah di sana. antara adzan dan iqamah serta waktu sahur kelihatan waktunya untuk tilawah Al-Quran, padahal waktu mustajab berdoa dan istighfar. Juga di masjid banyak yang di rentang waktu tersebut milih mengejar tilawah. Bolehkah saya berdoa tapi sambil baca buku doa? Tidak mengapa. Doa itu bisa sambil dengan membaca buku doa. Tidak harus doa itu dengan hafalan. Hukum pengobatan atau seorang yang dianggap mengetahui penyakit tertentu disebabkan karena dosa ini dan itu. Kemudian si penderita disuruh bertobat dari dosa tersebut. Apakah ini termasuk perdukunan? Iya, ini perdukunan. Karena memastikan sakit ini karena dosa itu syaratnya orangnya itu sedikit sekali dosanya dan tidak punya dosa kecuali itu. Kalau orang yang banyak dosanya kayak kita, itu tidak bisa dipastikan. Dari mana? Ini ngerges-ngergesnya karena dosa yang ini. Loh, dosanya sehari itu banyak loh. Ini dosa sehari itu banyak. Kok yang geges kok bisa itu, bukan yang itu. Tidak bisa. Sehingga kalau mau dihubungkan dengan dosa, paling banter akumulasi. Ini akumulasi dari semua dosa. Nanti sehingga ya jawabannya untuk semua orang harusnya sama. Akumulasi dosa, akumulasi dosa. Sehingga kalau memastikan ini dari dosa tertentu, maka ini rojiman bil ghaib. Ini menebak-nebak hal yang gaib. Dan ini perdukunan. Apakah termasuk korupsi waktu karena profesi seorang baker, pengoven roti, pasti ada waktu tunggu. Nah, ketika ada mengoven roti waktu 10 menit, itu dipakai untuk baca buku atau zikrullah, jawabannya tidak mengapa. Itu tidak termasuk korupsi waktu. Ketika ada waktu kosong di tempat kerja, kemudian dipakai untuk baca buku atau dipakai untuk berzikir, itu tidak termasuk korupsi waktu. Korupsi waktu adalah ada tugas tidak dikerjakan atau malah mengerjakan yang lainnya kepentingan pribadinya, padahal ada harus sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, kemudian ada permintaan doa, ya yasallahu umurana jami'an. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Adakah batasan maksimal rakaat qiyamul lail? Jawabannya tidak ada batasan maksimalnya menurut pendapat jamahir ahli ilmi. Bagaimanakah contoh skedul untuk amalan 10 malam terakhir Ramadan dan apa saja amalan yang terbaik? Amalan terbaik dalam 10 hari terakhir Ramadan, di antara amal terbaiknya adalah qiyamul lail atau memperbanyak sholat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam lailatul qadri karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosa yang telah berlalu diampuni. Apa makna qiyam dalam hadis ini? Ada yang memaknainya dengan sholat dan ada yang memaknainya dengan semua bentuk ibadah. Berarti termasuk di sana zikir, termasuk di sana baca Al-Quran. Gitu. Ya, maka contoh skedul yang baik diperhatikan dulu. Kita mau memberi jatah waktu tidur atau malam itu berapa lama? Itu ditentukan dulu, itu mau berapa lama. Kalau Nabi kan begadang. Ya, kalau kita mungkin gak mampu seperti itu, ya, maka dipastikan dulu. Ya, kalau bisa seminimal mungkin. Tidur seakhir mungkin, namun bangun tidak kemudian telat. Gitu. Oh, targetnya misalnya melek sampai misalnya jam 1. Ya, nanti kemudian istirahat cukup 2,5 jam, kurang lebih bangun 3:30, kemudian sahur. Maka nanti kemudian di waktu tersebut bisa ditargetkan apa isian kegiatan sampai jam 1 tadi. Nanti dan disiplin dengan apa yang sudah dipasang dan telah ditentukan. Bagaimana cara mengetahui satu amalan itu lebih utama daripada amalan yang lain? Jawabannya ada bukunya, ada pembahasannya. Tafadul bainal a'mal. Bagaimanakah mengetahui prioritas dan tingkatan-tingkatan amal? Itu ada ilmunya, ada kajiannya. Dan di majelis Sabtu Ahad dulu sudah pernah kita khatamkan buku judulnya Tajridul Itiba fi Tafadul Bainal A'mal, karya saya Ibrahim Ar-Wahili hafizallahu taala. Maka bisa baca buku itu, ya, bisa baca buku itu dan bisa dilengkapi dengan menyimak kajiannya. Ada rekamannya di internet. Hukum jika ada artikel membahas menilai karakter seseorang dengan golongan darah atau pilihan warna lipstik. Maka kalau di penjelasan Ibnu Qayyim ada firasah dengan kemudian bentuk fisik. Jadi ada firasah dengan bentuk fisik. Salah satu bentuk firasah itu firasah dengan bentuk fisik. Oh, kalau orang itu bentuk mukanya seperti ini, maka orangnya itu seperti itu. Ada orang bentuk seperti ini, maka orang itu seperti itu. Yang ini kalau dan ini tentu bukan kemudian asal. Kalau orang Jawa bilangnya itu ilmu titen. Ya, kemudian dipelajari. Dan ini dipelajari oleh bertahun-tahun. Oh, kalau orang itu bentuk mukanya seperti ini. Bentuk matanya seperti ini. Orang dia itu kecenderungannya seperti itu. Oh, kalau bentuk mulutnya seperti ini. Wah, itu cerewet itu. Kalau orang cerewet itu bentuk mulutnya khas misalnya. Setelah kemudian diamati, kemudian bisa disimpulkan. Oh, bentuk mulut seperti ini, mulut orang cerewet. Bentuk mulut orang yang banyak diem itu yang seperti ini. Itu diantara salah satu bentuk firasah. Firasah dengan fisik. Nah, apakah kemudian ini ada pertanyaan pilihan warna lipstik? Nah, kalau pilihan warna lipstik itu memang kemudian punya hubungan dan bisa jadi ilmu titen kayak kata orang Jawa tadi. Dipelajari kalau yang suka lipstiknya seperti ini tuh cenderungnya begini. Dan itu dipakai penelitian induktif ya. Oh, bisa kemudian dibuat kesimpulan. Namanya ilmu titen kata orang Jawa. Jika memang sudah ada kajian seperti itu sejenis ilmu titen. Oh, kalau tipsnya apa lipstiknya merah itu orangnya begini. Kalau lipstiknya itu abu-abu warnanya seperti kecenderungan seperti ini dan seterusnya, maka mungkin. Maka itu mungkin ini bukan perdukunan namun ilmu titen. Seperti dukun sumur itu bukan dukun. Ini, dukun sumur itu pakai ilmu namanya ilmu titen. Ini, orang Jawa nyebutnya ilmu titen. Dia mempelajari tanah yang berair itu seperti ini karakternya, kemudian bentuk tumbuhannya itu seperti ini. Yang bisa tumbuh di sini adalah tumbuhan apa? Itu hasil pengamatan. Ini, pengamatan warisan nenek moyang kita. Mereka melakukan penelitian dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Ternyata kemudian tempat yang di situ ada air yang bisa digali kemudian nanti bisa jadi sumber air dan ada bisa layak untuk jadi sumber itu ada karakternya. Itu harus hasil pengamatan. Itu tidak masalah. Itu bukan perdukunan. Nah, tapi kalau golongan darah, wallah a'lam, apakah kemudian ada semacam itu sejenis firasah dengan fisik tadi? Ya, perlu kemudian. Tapi kalau ilmu titan itu umumnya warisan nenek moyang. Sudah terbukti dari generasi ke generasi. Nah, kalau mau bikin ilmu titan baru ya nanti perlu bisa sampai sah, nanti perlu sekian generasi. Ya. Tentang angkat tangan saat takbir zawaid, saat sholat Id, apakah yang kuat mengangkat tangan saat takbir ataukah tidak? Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah angkat tangan sebagaimana pendapat banyak sekali para ulama dengan dasar perbuatan sahabat Ibnu Umar. Dan perbuatan sahabat Nabi jika berkenaan dengan tata cara ibadah itu fi hukmil marfu', teranggap seperti berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus memiliki ilmu agama seperti apa, sedalam apa sehingga boleh tinggal di negeri kafir untuk bekerja, untuk cari ilmu dan cari pengalaman. Ilmu yang bisa membentenginya dari subhat-subhat dan racun-racun pemikiran dan akidah-akidah sesat di negeri tersebut. Maka dia mau tinggal di negeri apa? Maka dan ini juga kemudian tergantung nanti lingkungannya. Melihat lingkungan. Di negeri tersebut ada daerah muslim. Hampir dikatakan, bisa dikatakan ya, misalnya ada satu provinsi atau satu kota. Dia mau tinggal di situ, maka kebutuhan ilmu yang dia butuhkan tidak sebanyak ilmu kalau dia di daerah yang betul-betul kemudian sekelilingnya semuanya adalah orang kafir semua. Dan interaksinya bisa dipastikan 95% dengan orang kafir semua. Berbeda ketika dia tinggal di negeri kafir, namun dia tinggal di kota yang di situ merupakan basis kaum muslimin. Sehingga interaksi pergaulannya dengan non muslim itu sedikit. Dan tadi nanti melihat itu di sana ada subhat apa. Nah, itu ya harus dipelajari terlebih dahulu. Oh, di situ negeri banyak orang ateisnya. Ya, maka dia harus membentengi diri dari kemudian akidah ateis. Dan tentu utamanya dia faham Islam itu sendiri. Faham Islam yang ya, dan hal ini interaksi dengan orang ateis misalnya itu hal-hal yang basic dalam Islam. Ya, itu betul-betul dikuatkan. Bukan hanya sekedar dengar namun betul-betul kemudian dipelajari, kemudian apa dasarnya gitu. Apa hukum jika terdapat orang tua dari seorang bendahara di satu kegiatan meminjam uang kegiatan yang ada di bendahara alias anaknya. Lalu uang tersebut sudah dikembalikan dan kegiatan pun juga sudah selesai. Maka perbuatan anak ini khianat terhadap amanah. Dia tugasnya adalah dia diberi amanah untuk menyimpan uang. Ya, dia tidak boleh ngutangkan uang tersebut kepada siapapun termasuk kepada ibunya. Di bab fikih yang namanya utang itu ada kaedahnya. Semua harta yang boleh Anda infakkan boleh Anda utangkan. Semua harta yang boleh Anda berikan pada orang lain boleh Anda utangkan. Nah, bolehkah si bendara ini kemudian memberikan dengan inisiatif pribadinya memberikan uang ini kepada orang lain? Tidak boleh. Jika demikian dia tidak boleh ngutangkan. Maka kesalahan pokok, kunci pokoknya ada di bendara ini, maka bendara ini tidak amanah, dia khianat terhadap amanah, wajib baginya untuk bertobat, wajib baginya untuk sungguh-sungguh menyesal dan tidak mengulanginya. Bagaimana hukumnya masih minum atau sedikit makan di mana adzan di masjid yang belum mengenal sunnah sudah lebih dulu 3 atau 4 menit dari waktu semestinya? Ya kalau memang itu sebelum waktunya, adzan itu sebelum waktunya, maka tidak masalah, masih makan dan minum. Sehingga yang jadi patokan kalau di negeri kita itu adalah waktu, bukan adzan. Tapi di negeri-negeri yang misalnya kayak Saudi, adzan itu serempak di setiap masjid. Di waktu yang sama semua masjid adzan. Jadi ada komando untuk adzan. Maka ya adzan bisa jadi patokan. Tapi kalau di tempat kita kan adzan tergantung muadzinnya masing-masing. Ini kemudian yang sini sudah selesai adzan, ini baru mulai adzan. Kenapa? Karena muadzinnya masih ke kamar mandi, mau masih kemudian buang hajat terlebih dahulu. Kemudian tidak ada, atau bahkan masjid itu tidak ada muadzin tetap. Siapa yang mau adzan-adzan dan orang pada tidak mau adzan, maka di masjid itu sudah banyak datang orang, namun tidak ada yang adzan karena tidak ada yang mau adzan misalnya. Sehingga yang jadi patokan cenderungnya adalah waktu yang tepat dan bukan adzan. Anak dari anak adiknya ayah, apakah halal untuk dinikahi? Jawabannya halal. Karena adiknya ayah ini anggap saja paman, kemudian anaknya berarti anaknya paman, terus anaknya lagi berarti masih statusnya anak paman. Anak paman bukan mahram. Anak paman itu bukan mahram. Ya, demikian yang kita kaji, kita pelajari, dan atau yang bisa kita respon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.